Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin tentang al-mujahadah. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah الحادي عشر yang ke-11 yakni dalil tentang mujahadah yang bagian 11 hadis yang ke-105 dari kitab Riyadhus Shalihin an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala dari Abu Ibnu Mas'ud semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-jannatu akrabu ila ahadikum min syiraki na'li. Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandalnya. Wan naru mithlu dzalik. Neraka seperti itu juga. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imamul Bukhari. Maksud hadis ini ikhwan fillah a'azzakumullah bahwa untuk mendapatkan surga itu mudah. Demikian pula untuk masuk neraka juga mudah. Sebagaimana mudahnya kita memegang tali sandal kita. Jadi perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terkait dengan betapa mudah orang itu masuk surga dan betapa mudahnya orang itu masuk apa ini? Neraka. Sebagaimana mudahnya kita memegang tali sandal kita karena posisinya yang dekat dengan kita. Barakallahu fikum. Dengan demikian, di antara faedah hadis ini, fana butina a'zakumullah, yang terkait dengan babul mujahadah. Hendaknya bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan itu dia akan mudah untuk masuk ke dalam jannah. Nah, jadi cukup dengan apa ini? Bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ini akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam jannah. Ini keterkaitan hadis dengan bab. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang lain. Bahwa ketaatan dan kemaksiatan itu bisa menjadi perkara yang paling mudah bagi seseorang jika dia memang menekuninya. Misalkan ketaatan itu bagi yang biasa, maka itu perkara yang mudah, enggak memberatkan. Sebagaimana orang melakukan kemaksiatan, ini mudah, tidak perlu bersusah payah. Karena semuanya itu faktor apa ini? Kebiasaan saja. Orang sholat 5 waktu, kalau sudah biasa, gak berat, gak mengganggu aktivitas, ya, yang menyenangkan. Sebagaimana orang yang melakukan kemaksiatan, nah, yang menyenangkan, ya mudah. Semuanya kembali kepada apa ini? Niat dan juga kebiasaan kita. Barakallahu fikum. Al-jannah aqrabu ila ahadikum min syiraqi na'li wan nar mithl dhalik. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hendaknya kita tidak meremehkan kebaikan dan kemaksiatan. Kebaikan walaupun sedikit, barakallahu fikum, ini juga menjadi sebab seorang itu masuk ke dalam jannah. Demikian pula kemaksiatan walaupun sedikit juga bisa menjadi sebab orang itu mudah dimasukkan ke dalam neraka. Barakallahu fikum. Selanjutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ats-tsani 'asyar. Yang ke-12, yakni dalil tentang mujahadah, hadis yang ke-106. An Abi Firas Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Firas Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min ahli suffah, dan beliau juga termasuk ahli suffah radhiyallahu ta'ala an, semoga Allah ta'ala meridhoinya. Qala, beliau berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atihi bi wadu'ihi, kemudian aku mendatangkan air wudu untuk beliau. Wa hajatihi, dan kebutuhan-kebutuhan beliau. Faqala, maka Rasulullah bersabda, salni, mintalah sesuatu kepadaku. Fakultu, maka aku pun berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu untuk bisa menemani Anda di surga. Faqala awa ghayru dzalik? Maka Rasulullah balik bertanya, apa tidak ada yang selain itu? Qultu huwa dzaka. Aku menjawab, cuma itu. Qala, maka Rasulullah bersabda, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Bantulah aku dengan usaha darimu dengan memperbanyak sujud. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, taib Abu Firas Rabi'ah Ibnu Ka'ab al-Aslami ini ikhwan fillah a'azzakumullah termasuk salah seorang ahlu suffah fuqara masakin yang menempati sebelah atau bagian ruangan yang ada di Masjid Nabawi, yang di situ biasa dipakai untuk enam menerima tamu-tamu, ya, dan yang semisalnya. Maka di situ banyak sekali fuqara wal masakin dari kalangan sahabat yang ditampung enam di sebuah ruangan di Masjid Nabawi. Abu Hurairah juga masuk di dalamnya. Untuk Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslam ini, karena betina al-Zakumullah, tinggalnya di situ. Kemudian ikut membantu melayani kebutuhan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena rumah beliau dekat juga dengan Masjid Nabawi. Ya. Nah, maka suatu ketika Rabi'ah ini diminta oleh Rasulullah SAW untuk minta sesuatu kepada beliau. Maka dimanfaatkan kesempatan yang baik itu oleh Rabi'ah untuk minta bisa menemani beliau SAW fil jannah, di surga. Singkat tapi masya Allah, ya, termasuk idealis, ya, menemani Rasulullah SAW di surga. Menemani beliau di surga saja sudah apa ini? Suatu keutamaan. Ya, apalagi pelayanan untuk Rasul SAW di surga itu, ya, lebih dari sebuah keutamaan. Tapi, maka Rasulullah cukup memberi jawaban yang singkat. Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Kalau begitu aku dibantu dengan usaha darimu dengan memperbanyak sujud, yakni memperbanyak sholat sunnah. Dimana bacaan Allah keterkaitan hadis ini dengan babul mujahadah ialah yang pertama, bahwa surga itu hanya bisa didapatkan dengan mujahadah dalam ibadah, tidak bisa dengan apa ini, mimpi-mimpi atau perangan-angan kosong. Yang kedua, di antara bentuk mujahadah dalam ibadah ialah kasratus sujud, yakni memperbanyak sholat sunnah. Biasa dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah sholat sunnah ataupun sholat yang lain disebut dengan apa ini? Sujud. Nah, sujud ini termasuk bagian rukun dari sholat yang biasa dipinjam untuk menjelaskan tentang sholat. Jadi tikah satu sujud bukan berarti sujud, sujud, sujud. Tapi memperbanyak apa ini? Sholat sunnah. Ya. Nah, jadi jangan salah paham. Jadi pulang-pulang di rumah nggak ngapa-ngapain sujud. Ya. Jadi memperbanyak sujud di sini ialah memperbanyak sholat sunnah. Nah, kalau sholat sunnahnya banyak, berarti sujudnya juga apa ini? Banyak. Karena dalam sholat itu ada sujudnya. Kemudian faedah yang lain. Dalam hadis ini terdapat keutamaan Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami. Keutamaan yang pertama, beliau menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadi pembantu Rasulullah itu suatu apa ini? Keutamaan. Bukan sesuatu apa ini? Kehinaan. Ya. Jadi menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah apa ini? Keutamaan, bukan kehinaan. Kenapa kok disebut keutamaan? Karena dengan membantu Rasulullah, kesempatan untuk bertanya, kesempatan untuk melihat amaliah beliau itu lebih daripada yang lain yang tidak ikut membantu beliau. Barakallahu. Itulah sebabnya Anas bin Malik radhiyallahu taala an yang juga pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu termasuk yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Khususnya dalam perkara-perkara yang banyak sahabat lain tidak tahu. Keutamaan yang kedua, Rabi'ah termasuk Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini memang fuqara wal masakin, tetapi menjadi terkenal, menjadi masyhur dalam sejarah Islam karena kesungguhan mereka dalam ibadah dan menuntut ilmu. Sehingga kalau disebut dia termasuk Ahlus Suffah, maka itu sebutan kehormatan. Ya. Nah. Jadi bukan kumpulan fuqara wal masakin yang rendah. Tidak. Tapi justru mereka ini adalah para sahabiah yang sibuk beribadah dan menuntut ilmu. Sehingga ilmu yang mereka dapatkan lebih dari yang lain. Karena mereka enggak tersibukkan oleh jual beli. Ya, karena kemiskinan mereka. Juga sibuk transaksi, jual beli, bisnis atau yang lain. Mereka juga enggak sibuk untuk menikmati indahnya dunia. Fuqara wal masakin. Ya, juga sibuk ngurus keluarga dan yang lain karena itu mereka miskin. Kata-kata memang mereka barakofikum untuk ngurusi diri sendiri saja apa ini enggak mampu. Maka fokus untuk ngurus diri mereka, tidak ngurus orang lain. Sehingga Ahlus Suffah walaupun mereka itu fuqara wal masakin memiliki keutamaan tersendiri sebagai kumpulan orang-orang yang solih, yang rajin ibadahnya dan rajin menuntut ilmunya. Di situ kan Masjid Nabawi, Rasulullah bermajlis di situ, mereka tinggal di situ. Nah, secara otomatis lebih banyak yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada yang lain. Keutamaan yang ketiga, Rabi'ah diberi kesempatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta sesuatu kepada beliau. Nah, Salmi, silakan minta apa kepadaku, ya. Nah, ini sebuah tawaran yang apa ini? Luar biasa. Tidak semua sahabat diberi tawaran seperti itu. Sehingga ini keutamaan. Nah, keutamaan berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabulkan permintaannya. Ya. Beliau diminta oleh Rabi'ah, as'aluka murau faqotaka fil jannah. Aku meminta kepada engkau ya Rasulullah untuk bisa menemani anda di surga. Di Rasulullah tidak kemudian, enggak bisa, enggak begitu. Tapi beliau memberi arahan, ya. Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Kamu tolong aku, ya, dengan usaha darimu, dengan memperbanyak apa ini? Sujud. Artinya beliau memberi harapan kepada Rabi'ah dengan semangat ibadah yang tinggi, memperbanyak sholat sunnah, maka permintaanmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan untuk Rabi'ah, ya, menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain sangat bersemangat untuk bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Ini menunjukkan kecintaan mereka pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak minta macam-macam, tidak minta kaya, tidak minta harta dunia, ya, tidak minta kedudukan, ya. Pokoknya bisa menemani Rasulullah di akhirat nanti sudah cukup. Ini membuktikan bahwasanya para sahabat sangat cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, baik. Kemudian faedah yang lain. Dalam hadis ini menunjukkan dalil bolehnya menyiapkan air wudu untuk orang yang sehat wal afiat. Nah, tentunya yang menyiapkan ini adalah membantunya atau anaknya, ya, atau antara suami istri, itu enggak apa-apa, ya. Jadi diambilkan air, sediakan ini khusus air wudu begitu, enggak apa-apa, ya. Nah, apalagi musim-musim kemarau seperti ini, ya. Nah, air sulit, bisa ngambilkan air ke tetangga, kemudian dipersiapkan di rumah untuk suaminya, misalkan, atau suami untuk istrinya, atau anak untuk orang tuanya, siapkan ini nanti untuk wudu, Pak. Gitu, ya. Itu enggak apa-apa. Nah, tapi kan ini kalau zaman sekarang, ya, jarang. Yang sering ialah menyiapkan apa ini? Air minum. Dan nah, anak untuk orang tuanya atau istri untuk suaminya, ya. Nah, atau pembantu untuk apa ini? Juragannya, ya. Nah, untuk menyiapkan air wudu, nah, saya belum pernah tahu. Barakallahu, ya. Padahal hal ini apa ini? Dibolehkan supaya enggak jauh-jauh melangkah, ya. Nah, dekatkan, itu enggak apa-apa. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah yang lain. bahwa kebanyakan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dari kalangan fuqara wal masakin. Nah, dan ini merupakan ciri khas pengikut para nabi dan rasul. Bukan hanya pengikut nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Maksudnya ketika nabinya masih hidup ya. Nah, ketika nabinya masih hidup, itu kebanyakan yang mengikuti nabi itu adalah dari kalangan fuqara wal masakin. Nah, sampai dijadikan bahan ejekan oleh orang-orang apa ini? Kafir Quraisy. Nah, mereka menganggap rendah majlisnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Karena majlisnya diisi oleh fuqara wal masakin. Penampilannya kurang keren, kurang meyakinkan, ya. Nah. Ya mungkin kurus-kurus, bajunya jelek-jelek, ya, karena miskin. Kemudian tempat majelisnya juga begitu, sederhana, barakallahu. Bahkan saat itu Masjid Nabawi masih tanah liat, ya. Nah, orang-orang Quraisy membanggakan mereka dan orang-orang yang bersama mereka. Kenapa? Majelisnya diisi oleh agniya, orang kaya, dan tempat pertemuan mereka juga apa ini? Mewah, sehingga menurut mereka itu lebih terpandang, lebih terhormat, lebih bermartabat, lebih baik daripada majlisnya para sahabat yang fuqara wal masakin itu. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Maryam bahwa banyak umat-umat terdahulu yang kami hancurkan, kami binasakan dalam keadaan mereka itu lebih bagus perkakas rumah tangganya, juga lebih bagus pemandangan-pemandangan rumahnya, dan lebih na'am, ya, lebih na'am bodi-bodinya. Ya. Dan Allah juga menjelaskan bahwasanya nanti di hari kiamat, di akhirat nanti, mereka-mereka yang beriman akan mendapatkan apa ini? Tempat-tempat yang indah, akan membalas mereka-mereka yang mengolok-ngolok, ya, dari kalangan orang-orang kafir. Barakallahu, nah, mereka mendapatkan neraka, ya. Nah, saat itu ditanya, sekarang siapa yang paling baik tempatnya, ya, yang paling enak, ya. Nah, barakallahu. Sebagaimana Abu Sufyan sebelum masuk Islam itu juga pernah ditanya oleh Herakles, siapa sajakah yang menjadi kebanyakan pengikut Muhammad? Kata Herakles. Abu Sufyan menjawab, kebanyakan pengikutnya adalah fuqara wal masakin. Maka Herakles tahu, oh ini termasuk tanda dia itu nabi. Karena kebanyakan pengikut para nabi ketika nabi masih hidup ialah fuqara wal masakin. Tapi fuqara wal masakin, pengikut nabi yang dulu itu, nah, itu adalah benar-benar fuqara wal masakin yang bagus, yang soleh dan solih. Ya. Nah, kalau sekarang Sudah miskin, sudah kehidupannya juga apa ini, jauh dari Islam, ya. Akhirnya jadi apa ini, preman-preman jalanan, ya. Hidupnya di kolong-kolong jembatan, tapi naudzubillah min dzalik, ya. Mereka justru tidak menggunakan kemiskinan mereka itu untuk lebih dekat kepada Allah, lebih dekat dengan masjid-masjid Allah, tapi justru berapa ini dengan kemiskinannya itu kehidupan mereka rusak. Waliyahdubillah. Nah, kalau dulu para sahabat, ah sudah miskin, mau mikir apa? Dah ke masjid saja, masuk dalam apa ini masjidnya Rasul. Ya. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu taala an itu sering mengatakan bahwasanya yang lain itu ya sibuk dengan jual belinya. Kalau aku dikenyangkan dengan apa ini ilmu, barakallahu. Sehingga banyak riwayat-riwayat yang langsung beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak didengarkan oleh sahabat yang lainnya. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Termasuk kemuliaan akhlak ialah membalas budi baik dengan kebaikan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melihat Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami begitu baik pelayanannya, menyiapkan air wudu beliau, menyiapkan kebutuhan-kebutuhan beliau, maka beliau pun ingin membalasnya, ya. Salni, mintalah sesuatu kepadaku, ya. Nah, termasuk bentuk akhlak yang mulia seperti itu, ya. Membalas kebaikan seseorang dengan apa ini? Kebaikan. Paling tidak kalau tidak bisa membalas dengan sesuatu, ya dengan bacaan apa ini? Jazakallah khair. Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik, termasuk balasan yang baik seperti itu. Nah, jadi kalau dikasih jangan diam saja, ya. Nah, mau dikasih orang ya kalau bisa ngimbangilah itu, ya. Kalau enggak bisa ngimbangi, ya paling tidak dengan ucapan yang baik, jazakallah khair. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Barakallahu. Baik. Selanjutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ats-tsani asar, yang ke-12. Hadis yang ke-107. An Abi Abdullah yuqal Abu Abdurrahman Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Abdullah, beliau juga dipanggil dengan Abu Abdurrahman Sauban, bekas budak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, alaika bikasrati sujud, hendaknya engkau memperbanyak salat sunnah. Memperbanyak sujud, memperbanyak salat sunnah. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan, sungguh tidaklah engkau sujud sekali kepada Allah illa rafa'akallahu biha darajatan, kecuali pasti Allah akan mengangkat satu derajat untukmu dengan sebab itu. Wa hatta anka biha khati'atan, dan menghapus darimu dengan sebab sujud itu satu kesalahan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini ikhwan fillah a'azakumullah disebutkan dalam Babul Mujahadah oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahutaala dengan faedah yang sama dengan hadis sebelumnya, bahwa di antara bentuk mujahadah dalam ibadah ialah memperbanyak sholat sunnah. Ya, memperbanyak sholat sunnah. Kemudian dalam hadis ini ada faedah yang lain, yaitu tentang keutamaan sholat sunnah. Di antara keutamaannya adalah diangkat derajatnya dan dihapus kesalahan-kesalahannya. Nah, jadi di antara faedah dan keutamaan sholat sunnah ialah bisa mengangkat derajat seseorang dan bisa menghapus kesalahan seseorang. Sampai itu, sebagaimana yang telah kita ketahui dalam kitab sholat, bahwa sholat-sholat sunnah itu bisa menjadi apa ini? Penyempurna kekurangan yang ada pada sholat fardu. Nah, faedah berikutnya, dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabat-sahabatnya untuk cinta ibadah. Nah, melebihi kecintaan mereka terhadap dunia. Ini termasuk bentuk tarbiyah imaniyah, ya. Tarbiyah keimanan yang mantap. Ditanamkan kecintaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan mereka terhadap apa ini? Dunia. Ya. Nah, dikit-dikit dinasihati. Ayo, perbanyak sholat sunnahnya. Ya. Nah, ayo banyak-banyak berdoa, istighfar dan yang lain-lain, ya. Termasuk bentuk tarbiyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendidik generasi Islam dengan rajin dan memperbanyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan kecintaan kepada mereka untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan mereka terhadap apa ini? Dunianya. Nah, barakallahu. Baik, barakallahu. Kita lanjutkan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah Arabi Ashar yang ke-14, dalil tentang mujahadah, hadis yang ke-108. An Abi Safwan Abdullah bin Busran Al-Aslami radhiyallahu ta'ala dari Abu Safwan Abdullah ibnu Busrin al-Aslami, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasun amalu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasan. Dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Busran bi dhammil ba wa bisin al-mumalah. Ba-nya di dhammah dan sinnya tanpa titik. Barakallahu. Hadis ini sahih dengan sawahid-sawahid yang lain. Dalam hadis ini, khana fujina a'udzu billah, terdapat faedah. Di antaranya ialah keterkaitan hadis ini dengan bab mujahadah. Di antara bentuk mujahadah ialah semakin bertambahnya umur seseorang, semakin bagus amalannya. Ini orang ini tambah tua, tambah bagus amal solehnya, ya. Nah, ini termasuk bukti dia adalah orang yang mujahadah dalam ibadah. Tambah tua, tambah semangat ibadahnya. Tambah tua, tambah rajin taklimnya, ya. Tambah tua, tambah apa ini? Banyak istighfar dan taubatnya. Tambah tua, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bukti orang itu memiliki mujahadah dalam ibadah. Nah, kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, barakallahu fikum. Keutamaan memiliki umur panjang. Jadi orang yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kenikmatan yang besar yang harus apa ini? Disyukuri. Mengapa? Karena bisa lebih banyak ibadahnya, ya. Sehingga lebih banyak pula pahalanya. Orang yang umurnya pendek sama yang umurnya panjang, kalau sama-sama beramal, ya kan? Ini masih banyak yang umurnya panjang amalnya, ya. Tapi banyak pahalanya. Nah, kemudian kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala juga semakin apa ini? Lebar, semakin apa ini? Longgar, luas. Harus disyukuri. Baik. Kemudian kesempatan untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala juga lebih besar. Ya. Jadi dia bisa merasakan, ya, di masa pemerintahan presiden fulan, ganti lagi presiden berikutnya, ganti lagi presiden berikutnya, enak. Ya. Dalam keadaan dia apa ini? Mendapatkan kemakmuran, sehingga syukurnya semakin apa ini? Bertambah, ya. Sejak zaman Belanda hingga sekarang, ya, naam, dia makmur, ya, sehingga dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kan enggak jumpai zaman Belanda, nah, ya, naam, enggak jumpai zaman Jepang, ya, naam, dan yang lain-lain. Barakallahu fikum. Keutamaan umurnya panjang. Baik, kemudian faedah berikutnya. Umur yang panjang yang memiliki keutamaan jika digunakan untuk kebaikan. Perhatikan keutamaannya. Sisi mana keutamaan punya umur panjang itu, ya? Yang berikutnya tanbih. Umur yang panjang akan dapat keutamaan-keutamaan tadi jika digunakan untuk kebaikan. Khairun nasi man tola umur. Orang yang paling baik ialah yang paling panjang umurnya. Tidak titik, ya. Terus. Wahasunah amalu. Tapi baik amalnya. Itu syarat mutlak. Berarti faedah sebaliknya. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya dan jelek amalnya. Nah, tambah tua, tambah senang dosa. Tambah tua, tambah malas ibadahnya. Tambah tua, tambah jauh dari agama. Tambah tua, tambah senang berzina. Itu namanya tua-tua keladi. Makin tua, semakin menjadi-jadi. Itulah sebabnya azabnya lebih besar untuk orang tua kalau melakukan pelanggaran agama. Jika yang melakukannya dibandingkan dengan anak-anak muda, sama-sama berzinanya, itu kan dosa besar. Tapi kalau yang melakukannya itu yang sudah tua, mau mati, barakopikum, itu dosanya lebih besar. Makanya dalam hadis disebutkan secara khusus, yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat, tidak akan dibersihkan kesalahannya, tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan azab yang pedih. Sayyihun zanib. Batua bangka, mau mati, tapi suka zina. Kalau zina masih muda, dosa besar. Tapi kalau zina, dia sudah tua bangka, mau mati, masih suka zina. Ya, nah, ini dosanya lebih apa ini? Besar lagi. Itu sebabnya, orang yang paling jelek itu ialah yang paling panjang umurnya dan jelek amalannya. Makanya kalau orang itu sudah ada tanda-tanda jelek amalnya, ya, barakallahu'alaikum, seperti cepat mati saja. Ya, nah, daripada tambah numpuk-numpuk dosanya, ya. Nah, lihat, ya, peringan. Baik, baik, bukan berarti kita doakan semacam itu, ya. Nah, kita doakan supaya dia berubah. Barakallahu'alaikum. Umurnya sudah 100 tahun, ya, tapi dia adalah bos judi online. Nah, berajai judi online dunia. Baik, nah ini masya Allah, sejelek-jelek manusia. Jadi secara normal itu orang kalau sudah tua mau mati itu sudah harusnya sudah puas lah dengan apa yang selama ini ia rasakan di dunia ini, tinggal mempersiapkan diri. Nah, barakallahu untuk menyambut kematian, ya, mati. Ya, barakallahu. Apakah sudah punya bekal? Nah, untuk kematian itu, barakallahu. Slogannya kan gitu ya. Jika sudah semakin tua, sudah jangan banyak pikiran-pikiran tentang dunia. Segera bertobat, segera beristighfar, segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena walaupun ajal itu Allah yang menentukan, tapi orang yang tua itu lebih rawan mati daripada yang masih muda. Nah. Ya kan? Nah, sekarang ini susah. Jadi yang kuat ini masih bisa lari kencang, ya. Nah, kita yakin ajal itu Allah yang menentukan. Tapi secara kebiasaan rata-rata, nah, mana yang akan lebih duluan mati? Biasanya yang satu wajah, yang semua mati. Kak ada yang bilang ke yang muda, dah kamu tu sudah mau mati dengan sombong. Kak ada yang bilang gitu, ya. Tapi kalau sama yang tua-tua gitu, nah, sudah mau mati gitu masih sombong, ya. Itu berarti memang yang lebih tua itu awan mati daripada yang muda. Walaupun ajar itu Allah yang menentukan. Jadi rata-rata orang yang sudah tua itu sudah hampir mati. Jadi jadilah orang yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan jangan menjadi manusia yang terjelek, panjang umurnya tapi jelek amalannya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Di sini ada beberapa pertanyaan. Berapakah jarak perjalanan seseorang agar bisa terhitung safar? Mohon penjelasan. Penjelasannya panjang lebar, ya. Kalau urusan jarak tempuh, ya. Nah, ada yang berpendapat jarak tempuhnya ialah sehari semalam naik unta. Jadi orang itu sehari semalam naik unta, tinggal dihitung berapa kilonya, ya. Unta lah, ya. Nah. Jadi langkahnya unta itu sekali langkah itu berapa meter? Ya, nah. Tadikan berapa jam? Tadikan 24 jam ya. Nah, tinggal nanti hasilnya berapa? Enggak baca kalau unta itu satu langkahnya 1 meter misalkan, ya. Satu langkah unta 1 meter kali 24 jam. Berarti berapa? 1 meter kali 1 meter. Nah. Tidak tahu gimana cara ngalinya. Ya, nah. Hitungannya orang dulu kayak gitu, ya. Seperjalanan sehari semalam, yakni dengan naik unta. Kalau dulu masih auto sahren misalkan, perjalanan sebulan, maksudnya ialah dengan naik kendaraan standar naik unta, ya. Nah, kalau masih auto yaumin walailah, sejauh perjalanan sehari semalam, yakni dengan naik unta, ya. Saya ya sudah kira apa itu, ya, jalan terus sehari semalam 1 meter. Itu enggak tahu itu bagaimana cara ngitungnya, ya. Nah. Ada juga yang mengatakan jarak tempuhnya itu adalah 82 km. Dan lain-lain. Ya. Ini pendapat-pendapat semacam ini masuk dalam istilah para ulama. Nah, adapun yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ialah kapanpun seorang itu safar dan memiliki syarat-syarat sebagai musafir, maka sudah dihitung safar. Ya. Satu, dia sudah keluar dari perumahannya atau pemukimannya. Yang kedua, dia menyiapkan perbekalan untuk safar. Entah uang atau minum atau baju, ya. Nah. Yang ketiga, dia niat safar. Nah, jadi masalah dekat dan jauhnya ini diikhtilafkan tadi, ya. Enggak terhitung. Wallahu ta'ala bissawab. Jadi sampai sekarang masih diperselisihkan karena belajar fikih kita apapun kalau bahas masalah ini pendapatnya lebih dari 30 pendapat. Nah, enggak habis-habis. Ya. Nah. Semakin jauh perjalanannya, maka semakin pantas disebut musafir. Semakin pendek perjalanannya, semakin kurang pantas disebut musafir. Kilo, ya. Saya safar, ya, nah, ya, maksudnya safar itu kamu berjalan, baik. Jadi ini istilah, ya. Setiap kali ada masyayikh yang misalkan kita datangkan ke Indonesia, kita tanyakan masalah safar, jawabannya beda-beda. Ya, nah, sikap kita gimana? Ya, kita kembali kepada dalil yang dipakai yang mantep mana. Bismillah, barakallahu. Seperti itu. Apakah Indonesia termasuk negara Islam? Apakah syarat-syarat sebuah negara bisa dikatakan negara Islam? Indonesia termasuk negara Islam, tapi tidak ideal. Maksudnya tidak ideal sebagai negara Islam, tapi termasuk negara Islam. Di antara syarat-syarat negara itu disebut negara Islam, satu, mayoritas kaum muslimin ada di dalamnya. Indonesia mayoritasnya muslim apa non muslim? Muslim. Yang kedua, syiar-syiar Islam seperti haji, ya, kemudian sholat lima waktu, sholat id, adzan, barakallahu fikum, masjid. Nah, baik, diatur oleh pemerintah atau pemerintah mengizinkannya. Nah, Indonesia ada enggak semacam itu? Banyak. Negara Islam, Amirul Hajj, Menteri Agama atau wakilnya, ya kan? Masalah penentuan awal Ramadan, awal Syawal, Menteri Agama, ya. Nah, masalah masjid juga begitu. Diatur oleh apa ini? Pemerintah, ya. Apalagi masjid-masjid yang Masjid Akbar, Masjid Agung, gitu, namanya Masjid Nasional, ya. Nah, diatur oleh pemerintah, ya. Harap itu. Adzan dikumandangkan di mana-mana. Bahkan ada yang satu tempat itu adzannya saling bersaut-sautan. Baik. Kemudian syarat berikutnya ialah hukumnya adalah hukum Islam. Harap itu. Nah, ini yang saya anggap tidak ideal tadi itu. Bang Mangga punya ini, ya. Tapi masih termasuk negara Islam, namun tidak ideal. Kalau ada yang bertanya, mana negara Islam yang paling ideal saat ini? Jawabannya ialah Arab Saudi. Bukan berarti kita fanatik Arab Saudi, enggak. Nah, segala syarat-syarat negara Islam ada di sana. Barakatuh. Ya. Dan simbol yang paling menentukan itu Ka'bah ada di sana, tempat di mana syiar Islam terbesar dilaksanakan. Apa itu? Manasik haji. Nah, maksudnya paling ideal di antara yang ada saat ini, bukan berarti sudah ideal 100% seperti itu, ya. Namanya kekurangan mesti apa ini? Ada, tapi yang paling ideal di antara yang ada. Nah, bagaimana cara kita sebagai anak yang jauh dari orang tua untuk menyelamatkan orang tua yang terkena syubhat ISIS, Islam radikal, sementara kita juga belum ada hujah ilmu yang kuat dan mapan buat solusi orang tua rajin ngaji di ISIS karena lingkungannya kental dengan ISIS. Yang pertama, sebagai anak kita harus banyak-banyak mendoakan hidayah untuk orang tua kita, ya. Orang itu kalau sudah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, nah, ditelepon aja, Pak, ISIS berbahaya. Astagfirullah. Kenapa, Nak? Gini-gini. Oh iya. Tapi kalau orang itu belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mau ditelepon, ditemui empat mata, dikasihkan dalil hadis utuh riyadhus shalihin, ya. Tafsir Al-Qur'an macam. Jawabannya, bapak tidak butuh itu. Yang bapak butuhkan adalah bukti nyata. Islam harus menang. Gitu. Hidup mulia atau mati syahid. Ya sudah. sudah kayak ditutup mata hatinya, ya. Nah, itu penting pokok, ya. Didoakan supaya dapat apa ini? Hidayah. Yang kedua, barakallahu fikum. Nah, diberi bacaan-bacaan yang mudah dipahami dengan dalil-dalil yang jelas, ya, tentang bahaya ISIS. Nah, ya. Jadi enggak usah repot-repot sampai capek ngomong, ya. Nah. Pak, ini hadiah dari anak yang sangat mencintai orang tua. Sangat menginginkan kebaikan, ya. Jangan dibuang, Pak, ya. Ya, baca-baca aja, ya. Barangkali tertarik, Pak. Hadiah, Pak. Gratis. Nah, kalau dapat hidayah, asalnya itu enggak ditoleh. Namanya hidayah dari Allah, ya. Iseng-iseng apa sih? Intinya itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya itu dapat cerita bagaimana orang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu terkait dengan saya juga, gitu ya. Ini kisah nyata dan pengakuan dari orang itu. Saya enggak tahu. Ya, ini semuanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini fulanah mutasawwijah sudah menikah. Ya, aktivis, ya, barakallahu fikum. Nah, suaminya itu taklim sendiri duluan, ya, taklim sama saya. Istrinya tuh diajak nggak mau, katanya orang yang paling benci itu Ustaz Agus. Saya tapi nggak tahu, ya, saya nggak dikasih tahu sama suaminya kalau saya benci. Suaminya rajin ngerekam. Kalau pulang ke rumah, itu rekamannya dinyalakan. Itu marah-marah istrinya, ya. Nah, matikan. Itu. Bukan kayak gitu aja. Pokoknya dijelek-jelekan, jadi mati, ya. Nah. Nah, tapi gak. Hidayah dari Allah datang. Itu dah. Suatu ketika dia itu iseng-iseng dengar rekaman. Mau tertarik gitu, akhirnya ku taklim bahar kofiku, ya, ya akhirnya lari sama kita, nah bahar kofiku sampai sekarang baik sama saya, nah terus ceritanya sama istri saya begitu, kasih tahu kalau dulu itu orang yang paling dibenci itu saya gitu. Saya enggak tahu kalau dibenci orang ini awal misalkan salah ku apa, ya. Ya, nah begitu. Jadi ya itu sebetulnya sekilas saja, ya. Saya tidak menceritakan karena saya tahu, tapi saya diberitahu, ya. Nah, dia yang ngasih tahu pelakunya enggak langsung melalui saya, tapi melalui saya. Barakallahu. Faedahnya apa? Nanti itu. Seorang kalau sudah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, nah itu mudah diarahkan. Yasrah sadrahu lil Islam. Allah memberi kelapangan dada orang itu untuk menerima Islam. Tapi kalau orang itu belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, itu sempit dan berat menerima Islam, seperti dia berat disuruh naik ke langit tanpa tangga. Kaan namanya sa'adu ila sama, seperti disuruh naik ke langit tanpa tangga. Itu hidayah, ya. Nah, banyak yang paling penting tak sampai tadi. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat hidayah. Yang kedua tadi itu jangan lupa kirimi saja rekaman atau buku bacaan yang bermanfaat yang sudah dipahami, ya. Nah, semoga dengan itu hidayah autor. Atau hidayah itu enggak sangka-sangka. Ya. Yang ngomong temannya langsung dia terima, padahal anaknya itu selama ngomong. Ya. Nah, seolah-olah anaknya enggak pernah ngasih tahu seperti itu. Potong, Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, tadi saya kasih tahu sama teman saya, ternyata ISIS itu sesat, ya. Nah, anaknya bilang, saya tuh beberapa tahun ngomong terus Pak, ini buku macam-macam, ini kok baru, ya. Nah, ya, itu namanya itu yang nggak disangka-sangka. Far Covid, ya. Jadi itu yang bisa dilakukan insya Allah untuk saat-saat ini. Jadi bagi mereka-mereka yang nggak punya hujah atau nggak bisa ngomong atau nggak bisa ngarahkan, ya takut nanti salah paham macam-macam, nggak usah bingung-bingung, ya doakan dari yang tempat yang jauh, ya kemudian dikasih kita itu yang nggak bicara, yang itu semua itu, nah wakili lisan kita. Faisal. Nah, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.